Oh, ho, ho, rancang dengan apa yang ada di tangan, bukan yang kita angan-angankan. Oh, oh, kita membina cita dan harapan, bukan mimpi dan perancangan perlu diperhati agar tertib, rapi dan teliti. Matlamat dan caranya selari, masa pun harus diambil kira. Puncak mana yang mau didaki, lurah mana yang mau ditimuni. Semuanya telah terbukti, pasti rancangan akan berjaya. Tenaga dan waktu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, berjuanglah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itulah surga dalam dengan apa yang ada di tangan, bukan yang kita angan-angankan. Oh, oh, kita membina cita dan harapan, bukan mimpi dan igauan. Perancangan perlu diperhati agar tertib, rapi dan teliti. Matlamat dan caranya selari, masa pun harus diambil kira. Puncak mana yang mau didaki, mana yang mau ditimuni. Semuanya telah terbukti, pasti rancangan akan berjaya. Tenaga subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, berjuanglah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itulah surga dalam merancang. Subhanallah, berjuanglah dalam satu baris sembah suatu serhamah. Subhanallah, subhanallah, itulah surga dalam ya rancang. Rancang dengan apa yang ada di tangan.